Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita masuk ke fawaid yang at-tasi'ah, saminah yang ke-8 min fawaidi ghaddil basar, diantara faedah-faedah ghaddul basar. Qala rahimahullah annahu yasuddu 'ala asy-syaithan madkhalahu ila al-qalb. Yang ke-8 ghaddul basar itu menutup, menyumbat jalan masuk syaitan ke dalam hati. Ghaddul basar itu menyumbat, menutup jalan masuk syaitan ke dalam hati. Fa'innahu yadkhulu ma'an nadrati, karena syaitan itu masuk ke dalam hati bersama pandangan mata. Karena syaitan itu masuk ke dalam hati bersama pandangan mata. Wa yanfudhu ma'aha ila al-qalbi, menembus bersama pandangan mata itu ke dalam hati. Dia menembus ke dalam hati bersama pandangan mata. Asra, dan itu lebih cepat. Dia menembus bersama pandangan mata itu ke dalam hati itu lebih cepat daripada min nufudhil hawa fil makanil khali. Lebih cepat daripada menembusnya, masuknya udara ke tempat yang kosong. Itu lebih cepat daripada masuknya angin ke tempat yang kosong. Nah, dengan menundukkan pandangan mata, seperti dalam bagian pertama beliau katakan, di awal beliau menyebutkan bahwa an-nadrah sahmun masmumun min sihamil iblis. Nah, dengan menundukkan pandangan mata, jalan masuknya, pertama seperti juga beliau sebutkan di awal di beberapa poin sebelumnya, itu menghambat yakni asar racun tersebut. Ini mencegah sampainya pengaruh racun itu ke dalam hati. Kemudian di sini juga beliau sebutkan, ya, itu menutup pandangan mata itu menutup pintu masuk syaitan. Dimana syaitan masuk ke dalam hati itu bersama pandangan mata, dan itu lebih cepat daripada masuknya udara ke tempat yang kosong. Fayumatsilu lahu hasanat suratin. Ini kalau syaitan itu masuk bersama tatapan pandangan mata itu, dia akan mencetak untuk hati itu hasanat suratil manduri ilaihi. Objek yang dilihat itu dijelmakan, tahu ya, dijelmakan, ditampakkan kembali, dimunculkan kembali, seakan-akan hidup di dalam hati orang yang melihatnya, muncul walaupun sekilas. Cuma karena kalau sekilas itu memang cepat hilangnya dan tidak ada bekasnya. Nah, bagaimana kalau dia misalnya dia melihat dalam keadaan terpesona, kagum, tertarik. Wa yuzayyinuha, bahkan dijadikan oleh syaitan bentuk tadi itu begitu indahnya, lebih dari sekedar yang terlihat tadi, luar biasa dibuat menjadi lebih indah. Wa yaj'aluha sanaman ya'kufu 'alaihi al-qalbu, bahkan dijadikan oleh syaitan surah itu tadi, objek yang terlihat tadi itu seperti patung berhala yang hati itu tirakat padanya, terpaku, terpesona, terduduk sudah. Summa ya'iduhu wa yumannihi. Nah, setelah itu, setelah berhasil objek yang dilihat tadi itu menjadi sebuah bentuk yang hati itu terpukau, terpaku kepada gambar itu tadi, rupa itu tadi yang dilihatnya tadi, entah itu yang melirik, yang tersenyum, malah menyapa, atau mungkin malah macam-macam, ya. Syaitan kemudian apa, menjanjikan kepada hati itu, wa yumannihi, dan munculkan angan-angan padanya. Wa yuqidu 'alal qalbi nar syahwah, lalu dia tumbuh, dia nyalakan, mulailah dia menyalakan api syahwat. Jadi tidak sekedar terbayang saja. Ini balaknya orang-orang yang kerja di tempat ikhtilat. Balaknya kerja orang yang kerja di tempat, masih kerja di tempat-tempat ikhtilat, belajar di tempat ikhtilat. Nah, ini balak. Ya, subhanallah, kita mau tidak mau, nah, selalu ya, keluar rumah. Nah, hampir tidak mungkin lepaslah. Bagaimana kalau misalnya sekian jam, dari pagi jam 8 sampai jam 2, jam 3 siang, nah, sekantor, atau ruangan, ya, banyak-banyak menjaga, jaga diri. Nah, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak taubat. Nah, kita juga paham keadaan kita enggak mungkin loh lepasnya seperti ini, tapi kita berusaha meminimalkan. Artinya kalau misalnya seperti itu dianggap, nah, ya gimana kalau kita mau keluar rumah? Naik kendaraan kita ikhtilat. Nah, di luar rumah sudah seperti itu. Ya. Perbanyak. Nah, itu gunanya juga kita memperbanyak taubat dan istighfar kita, ya, karena kelemahan kita, ya. Nah, itu kita perlu betul-betul minta ampun kepada Allah. Kita tahu dan kita sadari. Ya, mereka yang punya apa namanya sebagai mas'ul tetap punya apa namanya ada kewajiban lain buat mereka untuk mengingatkan. Ya, walaupun ya, nah, apalagi walaupun dia bukan seorang yang ini mas'ul, dia juga punya kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Semampunya untuk dia mengingatkan. Nah. Qala rahimahullah, wa yuqidu 'ala al-qalbi nar ash-shahwah wa yulqi 'alayhi hutabal ma'asi, lalu dia lemparkan ke dalam hati itu kayu-kayu bakar kemaksiatan, allati lam yakun yatawassalu ilaiha biduni tilka surah, yang hampir-hampir syaitan itu tidak mungkin bisa untuk mencapai, untuk bisa sampai kepada tingkatan itu kecuali dengan surah-surah tersebut. Artinya tidak mungkin dia bisa membuat pemilik hati itu berbuat maksiat kecuali dengan melalui surah ini tadi. Nah, ya. Dan ini biasanya apa? Adalah karena nah, perempuan. Nah, ya, kaum wanita. Makanya Rasulullah mengingatkan bahaya fitnah yang paling bermudarat bagi kaum pria adalah wanita. Laulal hawa ma asa Adam. Laulal hawa ma asa Adam. Kalau tidak karena hawa, tidaklah durhaka, tidak berbuat salah Nabi Adam, tidak tergelincir. Nah. Nah, dan syaitan memang seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, idza kharajatil mar'ah istashrafaha syaitan. Kalau wanita itu sudah keluar rumah, maka dia diincar oleh syaitan. Diincar oleh syaitan. Nah, jalan dia dari dia datang dari depan. Tukbilu bi surati syaitan wa tudbiru bi surati syaitan. Ini perempuan. Ini perempuan. Dia datang dari depan, terlihat dari depan dalam bentuk rupa syaitan. Dia lewat dan kita berani apa di belakangnya. Bi surati syaitan. Ya. Allah perintahkan satu yang paling berharga bagi kaum kaum wanita, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Tetap dia di rumah. Nah, itu hijab yang paling ampuh, paling kuat, paling rapat kata para ulama. Nah, itu kan untuk istri-istri Rasulullah. Kalau istri-istri Rasulullah diperintahkan seperti itu, min babi aula wanita-wanita mukminat. Wanita-wanita mukminat. Apa jaminan kalian? Nah, istri Rasulullah sudah jelas. Allah pun ridha kepada mereka. Allah pilihkan mereka untuk kekasihnya. Jadi pasangan pendamping, pembela, pendukung. Rasulullah SAW ada jaminan mereka. Bahkan mereka dapatkan balasan ganjaran dari kebaikan mereka di dunia dan di akhirat. Ketika mereka memilih Allah dan Rasulnya, Allah tutup. Nah, keinginan Rasulullah SAW untuk menikah lagi. Turji man tasya. Itu kata para ulama. Ini imbalan, balasan Allah yang Allah segerakan untuk ummahatuna, ibunda kita, ketika mereka memilih Allah dan Rasulnya dan kampung akhirat. Nah, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh, walaupun begitu cantiknya, ya wanita tersebut, Rasulullah tidak lagi boleh menikah lagi, nah, kecuali budak-budak, wanita dan tawanan. Itu buahnya. Kalau mereka diperintahkan oleh Allah sedemikian ketatnya, lebih-lebih kaum mukminat, mereka yang telah mengakui, menyatakan dirinya sebagai salafiyah, min babi aula, untuk terdepan dalam mengikuti mereka. Nah, Allah yang katakan kepada para istri Rasulullah SAW, ya nisa al-nabi, lastunna ka ahadin minan nisa. Kalian itu beda dengan wanita-wanita lainnya. Nah, orang-orang yang mengikuti para ummahat al-mu'minin juga tentunya seperti mereka, seperti beliau-beliau radhiyallahu anhu. Orang-orang yang beda dengan wanita kebanyakan, hatta yang mengaku mu'min lainnya. Baik, qala ويلقي عليه خطب المعاصي التي لم يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة. Yang syaitan tidak mampu untuk sampai kepada tingkatan maksiat itu kecuali dengan surah tersebut. Fayasirul qalba fillahi fayusayyirul qalba fillahi. Akhirnya dia jerumuskan hati itu dalam kobarannya. Kobaran apa? Syahwat tadi. Mendidih, terbayang-bayang, enggak bisa melampiaskan mau ke mana, apalagi yang bijam. Nah, akhirnya dia ya seperti itu yang diceritakan dalam kisah sastra Majnun Laila. Nah, sampai ya. Qala rahimahullah, fa min dzalikal lahib. Dari nyarlak atau kobaran itulah. Allati tinnal fa min dzalikal lahib tilkal anfas. Allati yajnam allati yajidu fiha wahjan nar. Dari kobaran atau nyala api itulah nafas-nafas itu muncul yang di dalamnya terdapat gejolak api. Api apa? Syahwat lagi yang membakar badannya terasa panas. Ya. Watilka zafarat wal furuqat, desisnya. Gemuruh suara. Nah, syahwat tersebut, kobaran apinya, wal furuqat, dan pembakarannya. Fa innal qalba qad hatat bihi niran min kulli janib. Kan berdebar-debar. Nah, ingin mencari pelampiasan. Ingin mencari penyaluran. Kenapa demikian? Fa innal qalba qad ahata bihi niran min kulli janib. Karena hati itu telah dikepung oleh api tersebut dari semua sisi. Api syahwat itu sudah menyelimuti dia. Fa huwa fi wasthiha kasyati fi wasthi tannur. Sehingga hati itu berada di tengah-tengah api tersebut seperti kambing di atas tungku pembakaran. Kambing bakar, kambing guling. Nah, seperti itu keadaan hati tersebut. Maka para syabab kasihani dirinya, terutama para hafadatul Quran, mereka yang menghafal Al-Quran. Kasihani, muliakan Al-Quran yang ada di dalam dadanya. Qala rahimahullah, wa lihadha kanat uqubatu ashabi asyahwat lisuwari al-muharramah an ju'ila lahum fil barzakh tannur minna. Oleh karena itulah hukuman para pemilik syahwat ini yang kan akibat untuk gambar-gambar yang tertarik dengan gambar-gambar yang diharamkan, artinya yang akhir terjerumus dalam perbuatan zina. Nah, untuk mereka disediakan tanur, tungku api dari tungku api dari neraka. Wa auda'at arwahahum fiha fihi ila yaumi hasri ajsadihim. Wa uqnad. Dan dia diletakkan auudiat arwahuhum fihi ila yaumi hasri ajsadihim. Roh-roh mereka, arwah-arwah mereka diletakkan padanya di dalam tanur tersebut, seperti yang dilihat dalam riwayat ketika Rasulullah mi'raj. Nah, jalanan beliau melihat di dalam tanur. Tanur itu tungku api. Antum tahu kalau tanur itu di kalangan orang Arab itu seperti gentong, tapi nggak ada. Kalau gentong ada alat ya. Ini alatnya itu adalah api untuk bakar roti, ya, bakar roti. Jadi roti itu tepung sudah diadon, ditaruh di dinding-dindingnya. Nah, kemudian dinyalakan api di tengahnya untuk membuat roti itu tadi, kubus. Nah, ini seperti itu yang keadaan orang-orang yang mereka itu ashab syahwat lisuar al-muharramah. Diletakkan di dalam tanur yang disebutkan oleh Rasulullah. Seperti itu mereka dalam tungku-tungku api. Sampai hari di mana nanti jasad-jasad mereka dikumpulkan kembali. Kama arahu Allah Ta'ala nabiyya li nabihi sallallahu alaihi wasallam fil manam, juga dalam hadis Mi'raj ada menyebutkan di dalam mimpi itu, dalam mimpi beliau. Nah, fil hadis muttafaq ala sihhatihi, dalam hadis yang riwayatnya muttafaqun ala sihhatihi. Nah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kisah ketika beliau ditunjukkan kepada beliau, ada yang mengatakan itu dalam peristiwa Mi'raj, ada yang mengatakan seperti di sini dalam mimpi. Nah, jadi dengan ghaddul basar itu menutup semua, jadi menutup jalan masuk syaitan. Nah, terpangkas, racunnya tidak bekerja. Selintas, tapi karena dia segera tundukkan, dan itu kalau dia karena Allah, itu betul-betul hilang bekasnya. Racun itu betul tidak pernah bekerja. Sampai disebutkan dalam sebagian risalah, mereka yang seperti ini itu kalau misalnya lewat seliweran kaum perempuan, itu seperti batu tembok yang dia lihat. Nah, qala rahimahullah atasnya yang ke-9. Faedah yang ke-9, annahu yufarrighul qalba lil fitrati fi masalihihi wal ishtighali biha. Dia membuat hati itu, ghadul basar itu membuat hati itu terpusat. fokus untuk hanya memikirkan kemaslahatan dia dan kesibukan dia, tidak mikir yang lain-lain. Nah, dengan ghadzul basar itu dia lebih terpusat pada apa yang ingin dikerjakannya untuk kemaslahatan dia di dunia dan di akhirat. Ada rencana positifnya ke depan. Kalau wa itlaqul basar, sedangkan melepaskan pandangan mata, yushattituhu an dzalik, membuatnya terpecah dari konsentrasi untuk memikirkan maslahatan. Tidak ada mikir dia, tidak terlintas apa nanti yang akan dia siapkan, jawaban apa yang dia siapkan di hadapan Allah nanti, bekal apa, bagaimana dengan dosa-dosa yang lalu, bagaimana dengan nanti urusan keluarganya, anak-anak yang ditinggalkannya, apa yang apa, bagaimana ibadah mereka, bagaimana, ya. Wala rahimallah. Sedangkan melepaskan pandangan mata itu membuatnya hatinya, membuat hati itu terpecah, pikiran terpecah dari itu. Tidak lagi konsentrasi untuk memikirkan kemaslahatannya. Wa yahulu bainahu wa baina, bahkan menghalangi hati tersebut untuk memikirkan kemaslahatan tersebut. Tidak pernah terlintas. Ya. Dia bahwa nanti akan, nah demikian, apakah amalannya diterima, apakah dia dapatkan keridhaan, apakah seperti itu yang dia, yang benar. Tak pernah ada ini muhasabah. Qala rahimahullah, fayanfaridu alaihi umurhu, akhirnya urusannya pun jadi kacau, sama dengannya tafarrat, sia-sia. Wa yaqa'u fi ittiba'i hawa, terjerumus dalam sikap mengikuti hawa nafsu. Wa fil ghaflah an dzikri rabbih, dan lalai mengingat Rabb-nya. Bukan hanya sekedar lalai lisannya mungkin tasbih masyaallah. Ya. Tapi tidak ada dalam jiwanya, dalam hatinya bahwa dia sedang berada di hadapan Allah, bahwa dia sedang menyebut nama Allah. Ada yang kadang-kadang ditegurnya, kita dengan para sahabat sama-sama baca bismillah kalau makan, tapi kok bisa? Nah, apa yang dirasakan oleh sahabat itu kok beda dengan kita hasilnya? Mereka sama-sama baca bismillah, sholat juga sama. Ya, makanya dikatakan oleh mereka para ulama, Abu Bakar Siddiq itu mengalahkan para sahabat dan umat ini bukan karena banyaknya sholat dan puasa beliau, tapi mawakarafi fi qalbi, apa yang ada di dalam dada beliau, di dalam hatinya. Ini keunggulan beliau. Sehingga beliau orang yang paling mulia dalam umat ini setelah Rasulnya adalah Abu Bakar Siddiq alal itlaq. Ya, setelah Rasulnya baru kemudian sahabat-sahabat yang lain, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan 10 yang lainnya. Qala ta'ala wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Jangan kau sangka nanti orang-orang yang telah kami sesatkan, melalaikan hati-hati mereka dari mengingat kami, dan dia mengikuti hawanya, hawa nafsunya, wa kana amruhu furta, karena jadilah urusannya itu terbengkalai, kacau. Wa itlaqun nazar yujibu hadhihi al-umura ats-salata bihasabihi, melepaskan pandangan mata itu menyebabkan munculnya tiga hal ini sesuai dengan bagaimana dia melepaskannya. Nah, lalai hatinya mengingat Allah, mengikuti hawa nafsu, dan urusannya jadi kacau. Qala al-ashir, yang terakhir di sini disebutkan oleh beliau, anna bainal aini wal qalbi manfazan. Sebetulnya kata beliau, antara mata dan hati itu ada jalan tembus. Wa tariqan, ada jalan yujibu infi'ala ahadihima anil akhar, yang mengharuskan apa, menjadi sebab terpengaruhnya salah satu oleh yang lainnya. Ada jalan tembus. Hatta walaupun misalnya yang dilihat itu bukan sesuatu yang rupa yang cantik misalnya, yang seram, ya enggak, yang seram, menakutkan, ada naik. Nah, sudah siap siaga, imam tempur atau lari, iya kan? Nah, itu melihat karena apa? Pandangan mata. Jadi bukan hanya. Nah, kalau wa an yaslaha bi salahihi wa yafsudah bi fasadihi. Dan dia masing-masingnya baik dengan baiknya, salah satu dari keduanya rusak karena rusaknya yang lainnya. Fa idza fasada al-qalbu fasada an-nazar. Kalau hati itu rusak, maka mata pun rusak. Wa idza fasada an-nazar fasada al-qalbu. Kalau pandangan mata itu rusak, maka hati pun rusak. Ya, ingat hadis Nabi, hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Nah, sekumpal daging ini menjadi, kalau dia rusak, maka rusak yang lain. Dan ini disebutkan oleh beliau, kalau mata rusak, dia akan berakibat ke dalam hati. Wa kadzalika fi janibi shalah. Ya, mungkin pula dari sisi kebaikan. Fa idza kharabatil ain, kalau hati mata itu hancur, rusak, cara artinya ini bebas dalam melihat, wafasadat, dan dia kemudian rusak, ini hancur, kalau kharibat ain, wafasadat, hancur dan rusak. Cara dia apa yang dilihatnya tidak lagi dengan tuntunan agama, kharibal qalbu wafasadat, maka hati pun hancur dan menjadi rusak. Wasarakal mazbalah, yang akhirnya hati itu menjadi tempat sampah. Allati hiya mahallu najasat wal qadurat wal awsakh, tempat sampah yang di situ tempat-tempat yang najis, kotoran-kotoran, ya. Nah, dan semua yang kumuh. Fala yasluhu li sukna ma'rifatillahi wa mahabbatihi wal inabati ilaihi, sehingga tidak layak kalau sudah hati itu seperti itu, tidak layak untuk ditempati oleh ma'rifatullah. Tidak lagi layak untuk ditempati oleh inabah kepada Allah. Wal uns bihi, kedekatan dengan Allah. Wasurur bi qurbihi wa fihi, dan merasakan gembira senang berdekatan dengan Allah. Wa innama yaskunu fihi abdadu dzalik. Tapi yang tinggal di dalam hati itu adalah lawan-lawannya. Sesak dia kalau dia merasa diingat, apalagi nah mau masuk ke masjid, dengarkan nasihat, dengarkan orang baca Quran. Nah, ini fahadihi isyaratun ila ba'di fawaidi ghadil basar tutli'uka ala ma wara'aha. Nah, ini isyarat kepada sebagian, ini baru sebahagian dari faedah-faedah menundukkan pandangan mata, yang menampakkan kepada anda apa yang ada di balik itu bahayanya, nah, melepaskan pandangan mata. Itu upaya preventif yang pertama. Atsani istighalul qalbi bima yasudduhu an dzalik. Upaya yang kedua, nah ini kan tadi disebutkan oleh beliau di bagian yang ke-10, anna bainal aini wal qalbi manfadan wa tariqan yujibu infi'ala ahadihima anil akhar. Bisa menyebabkan apa? Saling timbal balik. Hati itu dipengaruhi oleh mata, mata juga dipengaruhi oleh hati. Nah. Oleh karena itu, yang kedua sebagai upaya preventif adalah menyibukkan hati dari hal-hal yang menghalanginya. Bima yasudduhu an dzalik. Nah, jadi artinya jalan yang kedua untuk memangkas. Apa kemarin tuh? Nah, memangkas materi yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit-penyakit tersebut. Yang pertama dengan apa? Dengan ghadul basar, yang kedua dengan menyibukkan hati. Ya, menyibukkan hati dengan hal-hal yang menghalanginya dari perbuatan-perbuatan atau bayangan-bayangan pikiran yang jelek tersebut. Wa yahulu bainahu wa bainal wuqu'i fihi. Yang bisa menghalangi dia jangan sampai jatuh ke dalam perbuatan tersebut. Nah, ini para talabah hafazatul Quran sudah berada, sudah nah, sedang berusaha untuk menjaga ini. Kita yang menghafal Al-Quran itu sebetulnya dalam keadaan sedang berusaha untuk menjaga ini. Jangan ditinggalkan, jangan dilepaskan. Nah, ya, jangan banting setir. Nah, betul-betul kita, para tulab, kita yang punya semangat sedang menghafal Al-Quran atau menghafalkan hadis, itu sedang berusaha untuk menghalangi hatinya. Jangan sampai jatuh ke dalam pemikiran-pemikiran kotor ini. Nah, tinggal apa? Nah, kalau dalam urusan hati kan memang berat, kita tidak, bukan kita yang menguasai. Cuma kita memang berupaya. Upaya yang pertama secara upaya lahiriah dengan apa? Ghaddul basar. Termasuk juga nanti dengan menjaga telinganya. Kemudian menjaga hatinya. Nah, menjaga hati itu dengan apa? Dengan ilmu. Dia menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang membuat dia terhalang untuk mengingat itu. Sibukkan diri dengan Al-Quran, zikrullah, hafalkan. Nah, siapa yang misalnya menghafal Al-Quran sudah puas misalnya, nah, cari mungkin bacaan yang lain menghibur, sejarah para ulama, sejarah para sahabat. Anak yakin belum semua kita yang ini apa namanya para talabah itu tahu cerita para anbiya. Nah, banyak cerita para anbiya. Kalau dulu kita dapatnya dari cerita apa? Tafsir Mahmud Yunus, tahu ya? Nah, kalau kita di Sumatera itu yang paling andalan itu. Tafsir Mahmud Yunus itu di bawah itu. Nah, terjemahan beliau, kemudian di bawah itu banyak kisah, kisah para nabi. Nah, ya. Nah, sekarang alhamdulillah kita, para penerbit dari kalangan salafin punya banyak buku-buku tentang itu. Walaupun cerita itu dikhususkan untuk anak-anak, tidak salah. Apalagi di apa namanya majalah-majalah tazkiyah, Azkiyah, kemudian Qudwa, ada ya, untuk nah kisah-kisah tersebut. Nah, dia mungkin sudah apa udah nggak bisa lagi muat misalnya untuk menghafal, daripada apa dipaksakan, alihkan ke yang lain. Tetap dia dalam koridor apa thalabul ilmi, dapat sesuatu yang berpahala. Kenal dia dengan dengan para nabi, dengan tokoh-tokohnya, para anbiya, kemudian para tokoh-tokoh salaf, para sahabat. Kalau misalnya punya, artinya punya himmah yang juga tinggi, masya Allah, baca Al-Quran, baca terjemahannya, itu sudah paling tidak bisa menambah kosakatanya. Walaupun mungkin belum belajar kaidah nahwiyah, itu sudah, kalau misalnya ingin cari cerita kan banyak maktabah, kita bisa dipinjam, bisa tempatnya untuk baca para talabah, bisa sebetulnya ya, juga yang di depan, yang di rumah. Nah, qala rahimahullah wa huwa imma khaufun muqliqun aw hubbun muz'ijun wa huwa imma khaufun. Ini yang menyebutkan itu tadi, imma rasa takut yang menggelisahkan, betul-betul apa namanya, yang sangat luar biasa, au hubbun muz'ijun, dan cinta yang muz'ij, menggoncangkan. Famata khalal qalbu min khaufin, apabila hati itu kosong dari rasa takut, ma fawatuhu adar alaihi min husuli hadzal mahbub. Kalau hati itu bersih, kosong dari rasa takut, tidak ada rasa takutnya kepada Allah, apa yang hilang dari hati itu adar alaihi, lebih membahayakan dia daripada dia memperoleh apa yang dia sukai. Au khaufin, atau misalnya kalau hati itu kosong dari au khaufi ma husuluhu adar alaihi min fawati hadzal mahbub, atau ini kalau hati itu kosong dari rasa takut terhadap sesuatu yang kalau dia ada justru membahayakan dia dibandingkan kehilangan sesuatu yang dia cintai. Ini dua kalimat yang beda ya. Kalau yang pertama tadi disebutkan rasa takut terhadap sesuatu yang kalau itu hilang ini membahayakan, kalau itu tidak ada itu justru membahayakan. Dan ini yang kedua, kalau itu ada rasa takut yang kalau dia peroleh, rasa takut terhadap apa yang kalau ada itu justru membahayakan dibanding daripada dari kehilangan yang dia, sesuatu yang dia sukai. Nah, ini kalau artinya yang pertama tadi, dia mengkhawatirkan sesuatu yang itu. Nah, yang apa namanya, kalau itu tidak ada. Yang kedua, dia mengkhawatirkan kalau justru itu ada. Nah, mengkhawatirkan sesuatu yang jangan sampai ada. Au mahabbatihi. Nah, maka apabila hati itu bersih dari mahabbatihi, ma huwa anfa' lahu wa khairun lahu min hadzal mahbub wa fawatuhu adar adar alaihi min fawati hadzal mahbub lam yajid buddan min ishqi suwara. Nah, ya, apabila hati itu bersih, kosong dari cinta kepada sesuatu yang lebih bermanfaat baginya, yang lebih baik baginya daripada mahbub, sesuatu yang disukainya, wafawatuhu, dan kehilangan sesuatu tersebut lebih merugikan dia daripada kehilangan yang disukai itu, maka lam yajid buddan, mau tidak mau pasti akan terjadi iskus suara. Pasti akan terjadi iskus suara. Dia jatuh cinta kepada sesuatu yang diharamkan. Kalau dua hal ini tidak ada. Ini sebenarnya bukan dua, ini empat keadaan. Yang pertama, dia yakni tidak ada di dalam hati itu ketakutan sesuatu yang kalau itu hilang itu merugikan dia. Enggak ada kekhawatirannya terhadap kalau ini hilang itu akan merugikan dia. Terkait dengan takut. Yang kedua, tidak ada ketakutan dia yakni terhadap sesuatu yang kalau itu ada justru merugikan dia. Nah, lebih membahayakan dia. Nah. Ya, yang ketiganya, kalau hati itu bersih dari rasa cinta kepada sesuatu yang bermanfaat dan lebih baik, dan kehilangannya itu lebih merugikan daripada yang dia sukai, itu mesti. Nah, kalau ini tidak ada, maka itu akan terjadi apa? Munculnya isfuswar. Nah, syarhu hadza, penjelasannya, anna nafsa, bahwa jiwa kita manusia, la tatruku mahbuban illa li mahbubin a'la minhu. Jiwa kita tidak meninggalkan satu yang disukainya kecuali untuk memilih yang lebih dia dia cintai lebih dia sukai. Saya enggak suka ini, dia cintai apa? Dia tinggalkan yang ini, dia pilih yang lain, menunjukkan apa? Bahwa dia tidak meninggalkan yang satu ini kecuali karena dia lebih menyukai yang ini. Yang baru dipilihnya. Yang baru dipilihnya. Lebih a'la menurut dia. Au khasyata makruhin husuluhu adarra 'alaiha. Nah, dia tidak meninggalkan satu yang disukai kecuali juga karena khasyata makruh, takut sesuatu yang tidak disukai untuk terjadi husuluhu. Yang husuluhu yang artinya kalau dia terjadi adarra 'alaiha min fawati hadzal mahbub. Nah, lebih membahayakan dia kalau kehilangan yang disukai itu tadi. Wa hadha yahtaju sahibuhu ila amrayn in fuqida aw ahaduhuma lam yantafi' bi nafsi. Oleh karena itulah pemiliknya itu butuh kepada dua hal yang kalau kedua-duanya hilang atau salah satunya saja dia tidak akan bisa memanfaatkan apa yang ini dengan keberadaan nafsunya tersebut. Lam yantafi' bi nafsi. Tidak, dia tidak akan bisa memanfaatkan nafsunya. Ahaduhuma basiratun sahiha. Yufarriqu biha baina darajatil mahbub wal makruh. Basirah yang tajam, yang sahih, yang sehat. Yang dengan basirah tersebut, yakni ilmu. Ilmu yakni dalam hati. Pengetahuan-pengetahuan ma'rifatnya dalam hatinya itu. Yang dengan itu, dia bisa membedakan tingkatan-tingkatan mana yang paling dicintai, paling disukai, mana yang makruh. Ini kadarnya lebih dibenci. Ini kadarnya lebih dicintai. Fayu'athiru ala a'la al-mahbubain ala a'danahuma. Dengan dia memiliki basirah ini, dia akan mementingkan, dia akan mendahulukan mahbub yang paling disukai daripada yang lebih rendah. Wa yahtamil adna makruhain liyukhlisa an natmin a'laha a'lahuma. Dia akan berani untuk menempuh makruh yang lebih ringan untuk menghindarkan, untuk menghindari diri, untuk melepaskan diri dari makruh yang lebih berat. Wa hadha khassatul aqli. Inilah ke khasnya akal yang sehat tentunya. Akal yang sehat. Dia akan mampu untuk memilah bahwa ini lebih membahayakan. Ini lebih ini lebih jelek. Ini lebih dicintai, lebih disukai. Dia akan mampu untuk memilih mana yang afdal, mana yang mafdul. Mana yang aham, mana yang muhim. Wala ya'iddu aqlan aqilan wala yu'addu aqilan man kana bidhiddi dhalik. Tidak dianggap berakal orang yang punya kebalikan seperti ini. Bal qad takanu al-baha'im ahsanu halan minhu. Qad takunu al-baha'imu ahsana halan minhu. Bahkan bisa jadi binatang ternak lebih baik dari keadaannya daripada dia. Kenapa? Karena binatang ternak paham kalau sudah dia melihat sesuatu yang merugikan dia, dia tidak akan tempuh. Dia tidak akan melangkah. Mundur dia. Walaupun dicambuk oleh majikannya. Kita ingat kejadian banyak kan. Bukan hanya gajah Al-Fil Mahmud yang tertahan di Muhammad sehingga dilempari batu oleh burung ababil, tapi juga binatang-binatang ternak yang lainnya. Jika kita mungkin kita bisa melihat ada bahaya di depan, entah ular, binatang berbisa atau binatang buas, kuda itu tidak akan mau untuk ajak untuk terus maju ke depan. Kan mah mengelak. Hatta dalam peperangan, kalau enggak dipaksa oleh majikannya, penunggangnya, dia tidak akan menggempur musuh karena tahu bahaya mati. Qala wasani, yang kedua quwwatu azmin, kekuatan tekad dan kemauan. Wasabrun, dan kekuatan kesabaran. Wa quwwatu azmin wa sabrin, kekuatan kesabaran. Yatamakkanu biha min hadzal fi'li wat tark, yang memungkinkan dia untuk melakukan perbuatan ini atau meninggalkan yang jeleknya. Kalau dia punya kedua hal ini, punya kekuatan tekad dan kesabaran yang luar biasa, kalau itu bermanfaat, ahab lebih dicintai, lebih disukai, maka dia akan terjang. Walaupun itu dia harus bersusah payah. Seperti itu juga sebaliknya. Kalau memang perkara tersebut adalah merugikan dia dan paling membahayakan dia, dia akan tahan. Walaupun nafsunya mendorongnya. Ingin melakukannya. Kok seperti enggak seperti yang lain? Kok enggak boleh saya seperti yang lain? Mereka juga itu lihat tuh. Mereka punya pasangannya, enggak jomblo, enggak sendirian. Bisa pegang HP, bisa ya, telepon-teleponan dengan temannya. Maka subhanallah. Ya, ajaib juga memang, makanya sering katakan anak-anak salafiyin itu jenius. Kita yang sudah bertahun-tahun punya Android gak tahu gimana cara mengoperasikan video call. Ya, sudah berbulan-bulan belajar ini, masya Allah anak-anak kita salafiyin langsung bisa begitu punya. Iya kan? Nah, masya Allah ya diana wa iyahu. Nah, ini. Aduh, kalau misalnya mau mis apa lagi, ya sampai sekarang misalnya dikirimi para asat, sebagian asatid ngirimin apa namanya ceramah Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, atau ada yang ngirimkan apa fawaid yang lain dari Syekh. Disebutkan apa yang muncul, apa yang muncul, apa namanya situsnya. Nah, untuk mendownload itu enggak pandai, sampai sekarang anak enggak pandai untuk memindahkannya, untuk mendownload sehingga bisa tersimpan. Enggak tahu caranya gimana. Nah, anak-anak salafin, masya Allah. Nah, baik, nah ini adanya kekuatan azimah, kekuatan tekad dan kemauan, serta kekuatan kesabaran untuk memungkinkan dia melakukan perbuatan yang mana yang paling dicintai, itu akan dia upayakan untuk melakukannya. Mana yang perbuatan yang betul-betul jelek, maka dia akan berusaha untuk meninggalkannya. Fakatiran ma ya'rifur rajulu qadrat tafawut walakin ya'balahu dha'fu nafsihi. Banyak sudah sering orang itu mengenal, tahu man tingkatan-tingkatan tersebut, tahu ini lebih tinggi, ini lebih mulia, ini lebih afdal, ini lebih utama. Lakin akan tetapi ya'balahu dha'fu nafsihi, kelemahan jiwanya, kelemahan himmahnya, tekadnya, kemauannya, azimahnya itu lemah sehingga apa, membuatnya enggan. Ala itharil anfa, yang membuat dia apa, enggan untuk mengutamakan, melebihkan yang bermanfaat. Ya, jujur kita, nah kita mengalami yang seperti ini. Nah, ya keadaan kita, buktinya apa? Ya keadaan kita sekarang seperti ini, karena lemahnya jiwa kita. Ilmu sudah banyak, berapa tahun kita sudah kenal dengan dakwah salafiyah ini? Bukan setahun dua tahun. Nah, min jasa'ihi, karena kerakusannya. Wa hirsihi, karena tamaknya. Wa wada'ati nafsi, kemudian ke rendahan nafsu tersebut, jiwa tersebut. Wa khisnati himmati, dan rendah kemauan serta cita-citanya. Wa mithlu hadza, dan yang seperti ini. La yantafi'u bi nafsihi, dia tidak bisa memanfaatkan nafsunya. Tidak pandai dia mengambil manfaat dengan nafsu yang ada. Wala yantafi'u bihi ghairu, dia sendiri tidak bisa memanfaatkan dirinya, apalagi orang lain. La yantafi'u bihi ghairu, enggak bisa memanfaatkan dia. Orang tidak bisa mengambil faedah dari dia. Wa qad mana Allah subhanahu imamat ad-din illa min ahli sabri wal yaqin. Allah halangi kedudukan mulia sebagai imam dalam agama ini kecuali untuk orang-orang yang memiliki kesabaran dan memiliki keyakinan. Nah, quwwatul yaqin wa quwwatus sabr. Nah, faqala ta'ala bi qawlihi yahdil muhtadun, Allah berfirman yang dengan ucapannya orang-orang yang mau mengambil petunjuk akan terbimbing. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan mereka sebagai imam-imam, di antara mereka sebagai imam-imam yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka bersabar dan ketika mereka biayatina yakinun, yakin dengan ayat-ayat kami. Wa hadha huwal ladzi yantafi'u bi ilmi, inilah orang-orang yang memanfaatkan, orang-orang yang bisa mengambil manfaat dengan ilmunya. Wa yantafi'u bihin nasu, dan orang lain pun mengambil manfaat dari dia. Wa didduhu, dan lawannya, la yantafi'u bi'ilmih, Orang itu tidak bisa mengambil manfaat dari ilmunya, wala yantafi'u bihi ghairuh. Dia tidak bisa memanfaatkan ilmu yang ada pada dia, apa yang ada pada dia, dan orang lain tidak bisa mengambil manfaat dari dia. Wa minan nas, di antara manusia, man yantafi'u bi ilmihi fi nafsi. Ada orang yang dia itu bisa memanfaatkan ilmunya untuk dirinya sendiri. Dia bisa beramal. Wala yantafi'u bihi ghairuh, ada orang yang dia bisa beramal untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan dirinya sendiri, menyelamatkan dirinya, bisa dia, tapi orang lain enggak bisa ngambil manfaat dari dia. Fal awwal yamshi fi nurihi wa yamshi an-nas fi nurihi. Golongan yang pertama, yang mana? Yang alladhi yantafi'u bi ilmihi wa yantafi'u an-nas bihi. Itu orang yang dia berjalan dalam cahayanya dan orang lain pun mengikuti cahayanya, mengambil manfaat dari cahaya yang dimilikinya. Wasani, yang kedua, qattafi'a nuruhu, cahayanya padam, fa huwa yamshi fi dhulumat, dia berjalan dalam kegelapan, wa man tabi'ahu fi dhulumatihi, dan orang-orang yang mengikutinya pun berjalan dalam kegelapan dia. Wasalis, yamshi fi nurihi wahdah, sedangkan golongan yang ketiga, dia berjalan sendirian dalam cahayanya, tidak ada orang yang mengikutinya. Ia selamat. Kita dalam urusan dunia kan enggak ingin yang jadi istilahnya dari orang yang tertinggal. Nah, dalam urusan ini pun juga jangan kita menjadi orang yang kedua, apalagi walaupun juga jangan jadi orang yang ketiga. Selalu ingin bagaimana caranya kita bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Sampai dalam riwayat itu disebutkan apa? Nah, orang mukmin yang paling baik adalah anfa'alin nas, orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, ilmunya, ini kesehariannya, itu orang bisa menirunya. Nah, kita berharap pada Allah. Nah, paling tidak di dalam keluarga kita juga menjadi yang diikuti. Nah, dan Allah juga sudah menjanjikan, sebagaimana ketika Nabi Ibrahim Allah menyatakan, Allah ingin Nabi Ibrahim berkata, wa min dzurriyyati. La ilaha illallah, Allah menyebutkan pada Nabi Ibrahim, wa idh ibtala Ibrahim wa rabbuhu bi kalimatin fa asammahun. Qala, kata Allah, inni ja'iluka lin-nasi imama. Nabi Ibrahim minta, wa min dzurriyyati, juga dari keturunanku ya Allah. Allah menyatakan, la yanalu ahdi adh-dhalimin, ketetapanku tidak akan bisa diperoleh orang, tidak akan mengenai orang-orang yang zalim. Nah, maka kita berlindung pada Allah untuk tidak menjadi orang-orang yang zalim. Dan senantiasa hendaknya kita menjadi orang-orang yang selalu kembali kepada Allah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Baiklah, mudah-mudahan kita cukupkan